Matius pasala 25. Mangkadomi puang isa nakua. Ya kira tu pole nak te aku anak Mentolino, wading dipasang rapang te curita sang pulo anak dara, bawa palita male lantamui tobot tingmuane. Lima anak dara bango, na lima anak dara macca. Ya to lima bango, bawai palita, apa cidira minyak kana. Na ya to lima macca, budaya minyak na bawa. Apa mela iratu totobot tingmuane, marojami na silepengan tu laku anak dara. Ya ton na tangga mobongi, metamba-tamba mi to tau nakua, jomi mai totobot tingmuane, tamui mi. Mi icok mi jo osang pulo anak dara, na padam pasadia palitanna. Na kuamo jo lima anak dara bango, bengkan cidi itu minyak kami, labosi mo te palitangki. Mi bali mi tu laku anak dara macca nakua, teeda kilampang abenni, nasaba teeda daun na ganda kipake. Male kam unnalli i, male mi jo lima anak dara bango nalip minyak. Yaton na male mo, ratu mi totobot tingmuane. Ya jo lima anak dara macca, mentama mi pangmaruasan sola tobot tingmuane, na disalli ito bola. Mane ri ratu jo lima anak dara bango, metamba-tamba mi nakua, o puang, timbakan pakan bolata. Apa may bali ijo tobot tingmuane nakua, teeda lalo ku isen kamu. Natampaki mi puang isa jo pangpasusian susitee. Ya mo jo, majaga kamu, nasabak teeda mi kalannai to karatuangku. Nakua pa puang isa. Ya kiratu pole na te aku, anak Mentolino, menjaji puang, la jaji susi lantee pangpasusian. Den mesa tau la male sompa, yaton na teeda panamale, tambai mi kaunanna lana pabarakkan ni sininna ewananna. Pada dibendoi nadangkangan ni situru pakullena. Dento diben lima talenta, dento diben dua talenta, na yato lainna diben mesa talenta, na mane male sompa. Yajok kaunan to diben lima talenta, tak apa male min dangkangan ni, na sumaro manglokkon penduan. Susitoda mi jok kaunan diben dua talenta, na sumaro to'o manglokkon penduan. Apa ya jok kaunan di ben mesa talenta? Malering kali padang, nalamun ni jok talenta na puang na. Ya ton namasay mo, pole mi jok puang na. Natambay to kaunan na, nasabak madwangi lan nisen ni to sarona. Ya jok kaunan di ben lima talenta, napapole mi menjaji sang pulo talenta. Namangkada nakua, o puang, takitay, lima talenta tabenna, nasumaro lima talenta. Nakua mojo puang na, gajah kasing tu panggaukanmu. Natatta makasing tu penawammu laku aku. Laku pabarakan ni koto labi matonggo, sanga wading ko dikatapai, moina panggaukan bicura. Male moko mai, tapi rasai kamasanangan sola. Ratu todami jo kaunan di ben dua talenta, namangkada nakua, o puang, takitai, dua talenta tabenna, nasumaro dua talenta. Nakua mojo puangna, gajah kasing tu upanggaukanmu, natatta makasing to penawammu laku aku. Laku pabarakan ni ko to labi matonggo, sanga wading ko dikatapai, moina panggaukan bicura. Male moko mai, tapi rasai kamasanangan sola. Yajok kaunan di ben mesa talenta, ratu mi namangkada nakua, o puang, kuisen kumua kita mo tau masagaana. Peburaiki apa tangia pantananta. Nan nalabangki kita, to tangia asele pangambohta. Ya mo jo, kumalera lamun ni do'o litak to talenta tabenna. Nasaba malaja na. Inde mi, kupapolian ki. Mebali mi jo puang na nakua. Iko mo kaunan ganjang na sipa mo na kutuan. Muisen mo kumua, peburai bang na tangia pantananku. Nalato na asele tangia pangambohku. Ya ke susi ijo, lamu patama ribang jo talentaku. Na ya ke pole mo, kualai so labungan na. Nakuan mi to kaunan lain na, alai jo talenta. Ami ben ni jo kaunan to nampui mo sang pulo. Nasabak ya to den mo na ampui, ladi ben pala abibuda, na kalabian pisen. Apa ya to tang nampui apa, ya to apa cidi mora nampui, ladi alai pisen. Ya jo kaunan tang makkeguna, cakbian ni lakongenan kami nang malilin. Ntu jio nanii kumarrak sola sunggarigi. Pataruhi kadanna puang Isa nakua. Ya ke ratu pole na aku, anak Mentolino, sola sinin na malaika aku, empu pangarang ka malabiranku, la cuma dokko na jauh cadokkoan malabi, angku mangparenta susi raja. Sinin na bangsa lan lino, la dipupenolo lako kaleku, kumane empang doi ngenanna, susi toto mangrewam pasisarak bembala na beke. Ya to bembala, ya mo toto mpogauk pakkeloran na puang Allah Ta'ala. Di pang mesa jio sa'de kananku. Na ya to beke, ya mo toto tang pugauk pakkeloran na puang Allah Ta'ala. Di pa jio sa'de kairingku. Mangkai jo'o, kukuamo lako to jio sa'de kananku kumua. Male mo kamu mai, sininna toto nabarakai ambeku puang Allah Ta'ala. Mintama mo kamu kaparentanku. Tonang dipasadiamo si pamulanna lino. Nasabak yatong kutang barah, mi benna kande, na yatong kumawakke, mi benna wai di iso. Yatong kumentoratu, tekdem mi kita tolainna. Yatong kutang me baju, mi benna baju. Yatong kumasaki, mi jaranaina. Yatong kuditarungku, ratu kamung kita na. Mebali mi tu ulako tojio saade kananku nakua. O puang, umbo rawattu antatang bara, kiben ki kande, batu mawak ke ki, kiben ki wadiso. Umbo rawattu antamentoratu, na teda ki kita tolain ki. Umbo rawattu antatang mebaju, ki pakai ki. Umbo rawattu antamasaki, ki jaranai ki. Batu ditarungku ki, ki maleng kita ki. Lamebali na aku kua, sitongan na kukuan kamu kumua. Ya to mi pogauk lako te emai to kupusile eto. Moi nama kariorio. Batuananna mi pogauk lako to aku. Mangkai jo kukuamo lako toto jo saade kairingku kumua. Kamu to ditampak kiropu. Palai kamu inte Bentama kamu api naraka. Dukku te eda capaana. To dipasadian mo balisi solatu lako malaikaana. Nasabak ya tong kutang bara. Te eda mi benna kande. Ya tong kumawakke, te eda mi benna wai di iso. Ya tong kumentoratu, te eda mi kambaroina. Ya tong kutang me baju, te eda mi benna pakaian. Ya tong kumasaki sola ditarungku, te eda mi jaranaina. Me bali mi tu lakoto jio saade kairingku nakua. Puang, watu umbora antatang bara, batu mawakke, batu mentoratu, batu tang me baju, batu masaki. Batu ditarungku ang kitang jaranaiki. Lame bali na aku kua, sitongan na kukuan kamu kumua, ya to te edami pugauki lako te emai to kupusile eto, moi na makariorio, batuananna, te edami pugauki lako kaaleku, ya tu lako tau susi joo, ladi sesa te eda capaana. Apa ya to tompo gauk pak keloranna puang Allah Ta'ala, ladi ben katuan melo te eda capaana.